من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل جلاله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمكم الله والحمد لله وبنعمة الله kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan pada kita kesempatan di malam hari ini untuk berkumpul dan berijtima' dalam rangka tafaqquh fid din, mendalami dan memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan walaupun sedikit dari gangguan kesehatan, akan tetapi insyaallah ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk menjelaskan hadis demi hadis sebagai lanjutan dari pembahasan kita yang lalu. Kita masih dalam pembahasan kitab Taharah dari kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam yang dikarang oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan hadis Jabir bin Abdullah tentang tidak diperbolehkannya dua orang yang sedang membuang hajah, lalu kemudian mereka berbicara dan berbincang. Sebab yang demikian ini akan mendatangkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita sebutkan pula bahwa hadis ini adalah hadis yang ma'lul. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, apabila mengatakan hadis tersebut adalah hadis yang ma'lul, ataukah istilah yang lain hadis mu'al, maka istilah al-muhaddithin terhadap istilah ma'lul atau mu'al tersebut tidaklah yang dimaksud kecuali hadis yang di dalamnya terdapat penyakit. Yang penyakit tersebut menyebabkan rusaknya kesahihan dari suatu hadis, yang terkadang kalau dilihat sanad dari hadis itu secara zahir, kelihatannya kita bisa beramal dengannya. Akan tetapi di sana ada illah, penyakit-penyakit yang tersembunyi, yang tidak diketahui timbulnya penyakit tersebut di dalam suatu hadis kecuali a'imma jahabidha, para imam-imam yang bergelut dan berkecimpung di dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Tidak semua para perawi hadis yang mampu menggeluti ilmu ini. Mungkin bisa kita misalkan seperti dokter, ilmu kedokteran, bahwa di sana ada dokter umum yang mengetahui secara umum tentang penyakit-penyakit tersebut. Akan tetapi di sana ada dokter-dokter yang khusus, dokter spesialis, yang memang bidangnya dalam satu bidang tertentu atau pada satu tubuh tertentu, yang mengetahui betul secara detail terhadap penyakit-penyakit yang ada di sekitarnya, sebab-sebabnya. Naam. Maka demikian pula di dalam ilmu hadis, di kalangan para ulama ada di antara mereka, atau secara umum dari mereka adalah para muhaddithin, orang-orang yang memberitakan hadis dengan sanad-sanad yang tersambung, kemudian disampaikan pada perawi yang berikutnya kepada murid-murid mereka. Tapi di antara mereka ada yang memiliki ilmu yang lebih daripada itu. Itulah ilmu yang disebut dengan ilmu al-jarh wa ta'dil, yaitu ilmu di mana seseorang diberikan kelebihan untuk mencerca seorang perawi dan mensikohkan perawi yang lain, disebabkan karena ada tanda-tanda yang menyebabkan seorang itu tercela atau terpuji. Demikian pula ilmu untuk mengetahui cacat-cacat yang terdapat di dalam satu hadis. Maka ilmu ini tidak sembarang orang bisa memilikinya. Dan bisa dikatakan bahwa pada zaman sekarang ini, ilmu ini mafqud, sudah tidak ada lagi. Dalam artian, mereka tentunya tidak lagi bisa meneliti hadis-hadis yang terdahulu, kecuali i'timad mereka, sandaran mereka pada para ulama yang terdahulu. Ya, di dalam meneliti hadis-hadis. Ya, walaupun ilmu al-jarh wa ta'dil pada zaman sekarang ini masih bisa diterapkan, ya, terhadap para rijal, para tokoh yang pantas untuk mendapatkan celaan atau kepujian. Oleh karena itu, Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, ma'rifatu nabi hadzal ilm kahanatun 'inda an-nas, atau ma'rifatu nabi hadzal ilm ilham, bahwa para imam yang berkecimpung dalam ilmu jarh wa ta'dil tersebut, pengenalan mereka terhadap ilmu ini bagaikan ilham. Bahkan mungkin menurut orang awam dianggap sebagai ilmu pendukunan. Ya, kata beliau. Kenapa? Sebab terkadang kalau seorang yang secara zahir ketika melihat satu hadis, hadis ini menurut dia hadis yang sahih. Karena perawinya dilihat orang-orang yang thiqah, adil, terpercaya, kuat hafalannya. Kelihatan sanadnya tersambung. Ya. Sehingga dengan hukum tersebut dia bisa menghukumi bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Ternyata setelah ditanyakan kepada mereka para imam, mereka mengatakan hadis ini adalah hadis yang di dalamnya terdapat penyakit. Terkadang mereka mengatakan hadis ini la aslalahu, tidak ada asalnya. Subhanallah. Kaif tidak ada asalnya? Nah, dan terkadang kalau dia dimintakan bukti, apa buktinya bahwa engkau mengatakan hadis ini tidak ada asalnya? Terkadang mereka karena sudah kepandaian mereka dan pengalaman mereka di dalam mempelajari ilmu ini, seakan-akan di dalam membuktikan pun sulit, ya. Mau memberikan penjelasan pada seorang sulit untuk disampaikan caranya bagaimana. Sehingga terkadang mereka mengatakan, kalau kamu tidak percaya saya mengatakan hadis ini tidak ada asalnya, kamu pergi kepada seorang alim yang sama sepertiku, yang menggeluti ilmu seperti apa yang telah aku geluti dari ilmu jarh wa ta'dil, kamu tanyakan dia, niscaya dia akan menjawab sama dengan jawaban saya. Ya, sebab dari sini kamu akan mengetahui bahwa ilmu ini adalah ilham. Sehingga pernah ada beberapa orang datang pada Abu Hatim Ar-Razi menanyakan tentang suatu hadis. Abu Hatim mengatakan hadis ini palsu, tidak ada asalnya. Apa alasannya? Beliau tidak bisa menunjukkan dalilnya. Hanya beliau mengatakan, kalau kamu tidak percaya, pergilah kamu kepada Abu Zur'a Ar-Razi. Kamu tanyakan pada dia. Maka mereka pun berangkat sana dan menanyakan, jawabannya persis sama dengan jawaban Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullahu ta'ala. Ya, dan ini ya dikarang dalam kitab-kitab tertentu, sebab tidak semua dari kalangan para imam memiliki kelebihan dalam ilmu ini. Hanya sebagian mereka, Imam Ahmad bin Hanbal, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Ma'in, ya, demikian pula imam-imam yang lainnya yang berkecimpung di dalam ilmu ini, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Kedudukannya seperti orang yang dalam bahasa Arabnya itu soirofi, orang yang bergelut dengan uang, ya. Karena saking seringnya dia memegang uang, ya, sehingga dia mengetahui bahwa ini uang, hanya dilihat saja dia sudah bisa menyimpulkan ini uang palsu dan ini uang yang asli. Apa namanya itu bahasa Indonesianya? Khusus dalam keuangan nih, memeriksa uang. Naam. Karena terbiasanya dia, sehingga hanya dia lihat begini, oh ini uang palsu. Ya, ini uang yang asli. Nah, kalau kita orang yang biasa, yang tidak terbiasa ya mengetahui ilmu ini, mungkin kita melihat, wah kan kelihatannya sama, gambarnya sama. Nah, tapi mereka tidak. Maka demikianlah keadaan seorang imam ahlul jarh wa ta'dil. Ya. Terkadang mereka menghukumi suatu hadis yang mungkin menurut orang bahwa hadis itu adalah hadis yang sahih, tapi ternyata tidak. Nah, salah satu hadis yang mungkin dianggap sebagian orang hadis itu adalah hadis yang sahih. Ada hadis yang dinisbahkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mengatakan, "Idza ataakum rajulun idza laqitum rajulan fabda'u bis salam wa idza bada'ukum bil kalam fala tukallimuh." Atau kama qala, apabila engkau bertemu dengan seorang maka mulailah dengan salam. Dan barang siapa yang bertemu dengan kamu lalu memulai dengan pembicaraan, ya, tidak memulai dengan salam, maka jangan kamu ajak dia berbicara. Hadis ini, kalau melihat secara zahir dari hadis tersebut adalah hadis yang sanadnya sahih, ya, bagi orang yang pemula dalam melihat ilmu hadis, melihat sanad ini sahih zahir sanadnya. Tapi ketika ditanyakan pada Abu Hatim Ar-Razi, maka beliau menghukumi hadis ini la aslalah, hadis yang tidak ada asalnya, ya, disebabkan karena riwayat ini dari riwayat Ismail bin Iyash dan meliwatkan dari selain orang-orang Syam. Ini adalah merupakan beberapa permisalan tentang ilmu ilal hadis, ya. Sehingga kalau dikatakan hadis ini ma'lul, hadis ini mu'al, menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat penyakit yang merusak kesahihan dari suatu hadis. Kita lanjutkan pembahasan kita ke hadis yang berikutnya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Al-Harith ibn Rib'i Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yamassanna ahadukum, la yamassanna, la jangan, la itu di dalam bahasa Arab terkadang berarti jangan, terkadang berarti tidak. Kalau di sini maknanya nahi, larangan, janganlah. Yamassanna, asal katanya dari massa yamassu. Pada asalnya predikat ini tidak ada nunnya, ya. Akan tetapi ditambah nun pada akhir predikat ini, yang gunanya dan manfaatnya untuk menegaskan suatu kata, menegaskan suatu kalimah. Sehingga makna la yamassanna, jangan sekali-kali menyentuh. Ya. Kalau hanya dikatakan la yamassa, jangan menyentuh. Jangan menyentuh. Ya. Tapi kalau ditambah dengan nun, menunjukkan penegasan, jangan sekali-kali menyentuh ahadukum, salah seorang kalian. Ya. Ini kalian minal muslimin. Jangan sekali-kali salah seorang kalian menyentuh zakarahu, zakarnya, kemaluannya. Naam. Dan ini mencakup, larangan ini mencakup laki dan wanita. Jangan sekali-kali salah seorang kalian menyentuh zakarahu, kemaluannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Yamin, kanan, ya, dinamakan yamin, tangan kanan, karena dia ada di sebelah kanan, sedangkan lawannya namanya shimal, tangan kiri, atau yasar. Naam. Allah membagi di dalam Al-Quran, ashabul yamin, ashabul shimal. Ashabul yamin, orang-orang yang berada di sebelah kanan, yang mereka mendapatkan keberuntungan. Ashimal, berada di sebelah kiri, yang mereka mendapatkan kerugian. Dari sini menunjukkan bahwa penyebutan yamin dan shimal, biasanya pada manusia kalau yamin selalu yang dimaksudkan itu baik, sedangkan shimal itu selalu yang dimaksudkan adalah untuk hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang jelek. Sebagaimana tangan, tangan kanan, ya, digunakan untuk hal-hal yang di dalamnya bersifat mulia, bersisir, bersuci, dan seterusnya. Sedangkan yang kiri, izalatul adha, hal-hal yang menghilangkan kotoran, menghilangkan najis, itu dengan menggunakan tangan kiri. Naam. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kedua tangan, lalu Allah mengatakan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kilta yaday rabbi yaminun, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu dua-duanya kanan. Ya, kedua tangan Allah Subhanahu wa taala dua-duanya kanan. Sebab jangan sampai ada yang mengatakan kalau di sana ada kanan, ada yang kiri. Ya. Sehingga pandangannya bahwa kanan itu lebih afdol daripada kiri, sedangkan sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada kekurangan. Sempurna dari segala sisi. Maka tangan Allah Subhanahu wa taala adalah tangan yang mulia dan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kekurangannya. Naam. La yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminih. Jangan sekali-kali salah seorang kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Wa huwa yabulu. Waw di dalam ilmu nahwu, waw di sini maknanya adalah waw hal. Waw yang menunjukkan keadaan. Dalam keadaan begitu. Kalau kita terjemahkan, wa huwa yabulu, dalam keadaan dia sedang yabul, sedang kencing. Ya. Nah. Sedang buang air kecil. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan ini secara tegas, yaitu tidak diperbolehkannya bagi seseorang yang sedang buang air kecil dengan menggunakan tangan kanan, menyentuh kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan. Dan ini zahir larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini larangan makruh ataukah haram. Ya, apakah larangannya itu makruh ataukah haram? Jumhur dari kalangan para ulama, mereka mempunyai suatu kaidah bahwa perintah dan larangan yang hubungannya kembalinya kepada permasalahan adab, ya, permasalahan adab, perintah itu tidak sampai kepada tingkatan wajib dan larangan itu tidak sampai kepada tingkatan haram. Ini kaidah yang sering digunakan oleh jumhur dari kalangan para ulama di dalam memahami hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam permasalahan adab. Ya. Sebab mereka mengatakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, bukanlah maksud Rasulullah melarang dalam artian kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Tapi maksudnya adalah untuk memberikan bimbingan kepada yang lebih baik. Nah, ini kaidah yang dimiliki oleh jumhur dari kalangan para ulama. Akan tetapi kaidah ini dibantah oleh sebagian para ulama seperti Ahlul Zahir dan yang lainnya, bahwa tidak mesti demikian. Kita harus kembali kepada asal hukum. Ketika Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala melarang dari sesuatu, asal hukumnya adalah haram. Ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintah dari sesuatu, memerintahkan sesuatu, asal hukumnya pun adalah wajib. Kita tidak boleh keluar dari hal ini, dari hukum ini kecuali dengan dalil yang jelas. Walaupun dalam permasalahan adab. Ya. Walaupun dalam permasalahan adab. Sebab di sana ada adab-adab yang diwajibkan, ada adab-adab yang hukumnya sunnah, ada adab-adab yang hukumnya makruh, ada pula adab yang hukumnya haram. Sehingga hadis-hadis tersebut kita harus mengamalkan secara zahir sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ahli zahir, ya, pendapat zahiriyah menyatakan bahwa hadis ini, ya, larangan seseorang untuk memegang kemaluannya dalam keadaan dia sedang buang air kecil, larangannya adalah larangan yang menunjukkan haramnya. Ya. Terlebih lagi ada penegasan di dalam hadis ini. Kita sebutkan tadi ada tambahan nun. Ada aja tambahan nun, taukid yang terdapat di dalam hadis ini menunjukkan penegasan larangan. Sehingga yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar larangan untuk memberikan bimbingan sehingga dihukumi makruh, tidak. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah larangan yang menunjukkan haram. Pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. La yamassanna ahadukum. Jangan sekali-kali menyentuh salah seorang kalian dzakarahu, kemaluannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wahuwa yabul, dalam keadaan dia buang air kecil. Naam. Ini faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari lafaz ini. Faedah yang kedua, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa memegang selain kemaluan dengan menggunakan tangan kanan boleh, walaupun dalam keadaan dia buang air kecil. Memegang selain kemaluan, sebab yang dilarang apa? Hanya memegang kemaluan. Berarti kalau memegang selain kemaluan seperti memegang dubur misalnya, naam, yang demikian ini boleh saja. Yang demikian ini diperbolehkan. Ini yang disebut dengan mafhum mukhalaf. Pemahamannya, ya, kebalikan dari makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bolehnya seorang memegang selain dari kemaluannya dalam keadaan dia sedang buang air kecil. Faedah yang ketiga yang kita fahami dari hadis ini, ya, bolehnya memegang kemaluan dengan menggunakan tangan kanan di saat tidak sedang buang air kecil. Di saat tidak sedang buang air kecil. Ya kan? Karena yang dilarang apa? Memegang kemaluan pada saat buang air kecil dengan menggunakan tangan kanan. Berarti kalau sedang tidak buang air kecil, tidak mengapa. Boleh yang demikian. Ya. Nah, ini juga yang sebagaimana kita sebutkan tadi, mafhum mukhalafah. Pemahaman kebalikan dari hadis ini. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyentuh kemaluan dengan menggunakan tangan kanan di saat dalam keadaan dia sedang buang air kecil. Ya. Berarti kalau sedang tidak buang air kecil, ya. Yakni melakukan yang lainnya misalnya. Sedang tidak buang hajat, maka yang demikian ini boleh. Namun sebagian para ulama, ya, mereka mengatakan bahwa tidak demikian pemahamannya. Kata mereka, sedangkan pada saat buang air kecil saja, ya, yang terkadang seseorang sangat membutuhkan tangan kanan untuk memegangnya, ya, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi di saat tidak sedang buang air kecil. Ternyata yang mereka ambil di sini bukan dari sisi mafhum mukhalafah, tapi qiyas aulawi. Nah, dalam artian yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang terkadang seseorang selalu menggunakan tangan kanannya dan dia membutuhkan tangan kanan untuk memegang kemaluannya. Nah, sedangkan pada saat itu saja tangan kanan yang sangat dibutuhkan untuk memegang kemaluan tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih-lebih lagi pada saat tidak buang air kecil, kata mereka, ya, terlebih-lebih lagi di saat buang air besar, terlebih-lebih lagi di saat tidak dimanfaatkan, tidak ada kebutuhan bagi kita untuk memegangnya, ya. Sehingga dari sini mereka melihat, kalau larangan tersebut pada saat dibutuhkannya tangan kanan, tidak boleh, terlebih lagi di saat tidak dibutuhkan. Berarti berdasarkan pendapat ini, ya, berarti hukum memegang kemaluan dengan menggunakan tangan kanan tidak boleh sama sekali. Ya, tidak diperbolehkan sama sekali. Apakah di saat buang air kecil ataukah tidak? Di saat buang air kecil atau tidak? Nah, dan tentunya pendapat yang terakhir ini lebih berhati-hati, wara', ya. Sebaiknya selama kita tidak punya hajah untuk memegangnya dengan menggunakan tangan kanan, maka jangan kita memegangnya dengan menggunakan tangan kanan. Sebab sekali lagi, tangan kanan sering digunakan dalam perkara-perkara yang mulia. Nah, kemudian, ya, di dalam hadis ini ketika Rasulullah SAW mengatakan wa huwa yabul, di saat dia sedang buang air kecil. Sebenarnya kalau kita menerjemahkan secara terjemahan asli letterlet dari makna yabul, ya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kencing begitu. Ya. Dari sini pula para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang menyebut, ya, kata-kata kencing itu kencing begitu. Dan ini bukan suatu aib dalam mereka. Misalnya ada seorang mau kemana, saya minta izin mau kencing begitu. Ya, walaupun kedengarannya kelihatannya ini kok kurang sopan gitu kan. Tapi warid di dalam syariat demikian. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan yabul. Nah, ya, di dalam bahasa Arab yabul ya artinya kencing. Ila ain turid uridul baul. Saya mau kencing misalnya. Boleh yang demikian. Nah, sehingga para ulama mengatakan ungkapan kencing itu lebih bagus daripada ungkapan buang air. Ya, sebab istilah iraqatul ma, bahasa Arabnya buang air itu iraqatul ma, itu sama sekali tidak ada dalam syariat. Tidak ada dalam Al-Quran, bahkan tidak terdapat dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dikatakan ini uriqul ma, tidak. Tidak ada sama sekali. Saya ingin buang air misalnya. Oke, buang air. Nah, tidak ada dalilnya. Kalau kita ingin kembali kepada istilah-istilah yang syar'i, bahwa sebenarnya penggunaan mau kencing biasa, boleh. Gitu. Nah, cuman mungkin ya, kalau ditinjau kepada uruf, ya, kebiasaan manusia, ya, sepertinya sekarang ini sudah merupakan suatu aib, ya, nih, kalau seorang menyebutkan secara spontan mengatakan saya mau kencing misalnya, ya, paling dengan bahasa isyarat, mau ke belakang, ngapain ke belakang, nah, mau buang air untuk apa buang air, kenapa airnya dibuang, nah, nah, bahasa isyarat. Dalam bahasa Arab demikian pula. Ya, kalau orang-orang Arab sekarang ini merasa aib juga kalau mengatakan uridul baul. Apalagi di hadapan umum majelis seperti ini. Syekh Stadin, uridul baul Syekh. Saya mau kencing ya Syekh. Aib sekali. Paling warak gitu, mau ke belakang. Uriqul ma, buang air gitu. Itu lebih sopan menurut mereka. Nah, akan tetapi istilah al-baul itu sendiri itulah yang terdapat di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yatamassah. Dan jangan dia tamassuh. Yang dimaksud tamassuh di sini beristinja. Ya. Beristinja dikatakan tamassuh karena dijalankannya tangan itu untuk menghilangkan kotoran yang melekat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yatamassah minal khala'i, janganlah dia beristinja dari buang air tersebut biyaminihi, dengan menggunakan tangan kanannya pula. Lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada kita adab yang mulia, bahwa tangan kanan itu dimuliakan. Oleh karena itu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menakjubkan beliau. Beliau sangat menyenangi untuk memulai dengan yang kanan. Ketika memakai sendal, di saat bersisir, di saat bersuci, dan di saat setiap perkara yang beliau lakukan. Hal-hal yang mulia. Ya, beliau senantiasa memulai dengan menggunakan tangan kanan. Dan menggunakan tangan kanannya dalam perkara-perkara yang sifatnya takrim. Sedangkan tangan kiri digunakan untuk sesuatu yang kotor. Menghilangkan adza, menghilangkan kotoran. Sebagaimana yang disebutkan pula di dalam hadis ini. Wala yatamassah minal khala' biyamini. Jangan dia beristinja dari buang air dengan menggunakan tangan kanannya. Berarti di saat dia hendak beristinja, dia tetap menggunakan tangan kiri. Apakah dengan menggunakan air ataukah menggunakan batu dan yang semisalnya. Hendaklah seseorang menghilangkan kotoran-kotoran tersebut juga dengan menggunakan tangan kiri dan tidak menggunakan tangan kanan. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yatanaffas fil ina'i. Dan jangan dia bernafas di dalam bejana atau di dalam tempat untuk minumnya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wal lafdhu li Muslim, dan lafaz hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. At-tanaffus itu maknanya adalah ikhrajun nafas, mengeluarkan nafas. Nah, di dalam hadis ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan bentuk larangan. Jadi di dalam hadis ini ada tiga larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, la yamassanna ahadukum dzakara. Yang kedua, la yatamassah minal khala' biyamini. Yang ketiga, wala yatanaffas fil ina'. Jangan dia bernafas, mengeluarkan nafasnya di dalam bejana tempat dia minum. Kalau kita melihat kok apa hubungannya masalah minum dengan buang air besar, dengan buang hajat, dengan menyentuh kemaluan di saat dia buang air kecil. Apa hubungannya? Kok disebutkan di dalam satu hadis? Kata para ulama ada kemungkinan, ya, hadis ini, hadis Abi Qatadah ini, sebenarnya beliau mendengarkan dari tempat-tempat yang terpisah, tapi beliau gabung. Ya, terkadang Rasulullah SAW mengatakan ini, terkadang Rasulullah mengatakan ini, dan yang ketiga Rasulullah SAW mendengarkan, beliau dengarkan di tempat yang lain, lalu beliau gabungkan menjadi satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang beliau inginkan di sini adalah beliau hendak menyebutkan apa saja yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ketahui. Maka beliau menyampaikan tiga larangan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, menyentuh kemaluan di saat seseorang buang air kecil dengan menggunakan tangan kanannya. Yang kedua, beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Dan yang ketiga, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang bernafas, mengeluarkan nafas di saat dia sedang minum. Dalam artian, di saat dia minum, lalu kemudian nafasnya itu dia keluarkan dan masuk ke dalam bejana tersebut. Ini pun terlarang dan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Dan asal dari hukum larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah haram. Ya, sehingga ini merupakan adab bagi siapa yang ingin minum. Hendaklah bagi mereka untuk tidak mengeluarkan nafasnya di saat dia sedang minum dalam keadaan hidungnya itu mengarah ke tempat minumnya. Hidungnya mengarah ke tempat minumnya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan al-Imam Abu Daud Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas bahwa beliau mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyatanaffasa fil ina au ayyanfukha fi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk mengeluarkan nafas di dalam tempat air minum ya, ataukah meniupnya. Kalau sedang panas biasa kita melihat ada orang ditiup itu ya, untuk menghilangkan rasa panas. Ini tidak boleh ya, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, dibiarkan sampai dingin sendiri begitu ya. Para ulama mereka terkadang menyebutkan hikmahnya kenapa Rasulullah SAW melarang. Ada yang mengatakan karena di situ apa, dari mulut mengeluarkan bakteri yang bisa menyebabkan timbulnya penyakit ini dan itu. Wallahu a'lam bissawab. Walhasil larangan ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah, lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh seorang hendak minum? Adabnya bagaimana? Bagaimana keadaan orang yang misalnya dia tidak bisa bernafas lebih lama? Misalnya gelasnya terlalu airnya banyak misalnya. Nah, sedangkan dia dalam keadaan kehausan, dia ingin minum terus dan minum. Nah, bagaimana caranya? Sedangkan nafasnya yakni cepat misalnya. Ya, dalam keadaan ngos-ngosan, dia akan butuh bernafas. Sehingga di saat dia minum, kemungkinan besar dia akan bernafas di dalam bejana, dalam air tersebut. Ada adab yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syariba tanaffasa thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau hendak minum, maka beliau bernafas 3 kali di luar bejana ya. Di dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam abdi al-qadah anfik, jauhkan ya bejana air itu dari mulutmu di saat engkau hendak bernafas. Nah, ada seorang yang bertanya pada Rasulullah SAW, bagaimana dia akan minum lalu dia hendak mengeluarkan nafas. Kata Nabi SAW, abnil qadah anfik, keluarkan apa, jauhkan tempat minummu itu dari mulutmu agar kemudian engkau bisa bernafas di selain di dalam bejana tersebut. Oleh karena itu kata Nabi SAW dalam hadis Anas tadi bahwa Nabi SAW apabila beliau minum tanaffasa thalathan, beliau bernafas 3 kali. Wa yaqulu, lalu kemudian beliau mengatakan huwa ahna wa amra wa abra ya. Faedahnya apa? Ahna wa amra wa abra. Ahna kata beliau maknanya ahna dari kata hani ya, yaitu lebih menghilangkan perasaan capek ya. Apabila seorang minum langsung terkadang mungkin akan menyebabkan ya, selek dan lain sebagainya. Nah, maka dengan adab 3 kali bernafas lagi, minum lagi, keluarkan lagi, minum lagi 3 kali. Kata yang demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ahna, lebih menyegarkan, menghilangkan rasa capek ya. Wa amra ya, lebih menghilangkan rasa haus. Wa abra, dan lebih menyehatkan badan, lebih menyehatkan jasmani seseorang. Ternyata dari adab yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di balik itu ada hikmah yang tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Saya kira ini insyaallah taala yang kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini berkenaan tentang adab-adab yang disebutkan oleh Abu Qatadah. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.